meski kau takkan pernah tahu, aku persembahkan hidupku untukmu. Telah ku relakan hatiku padamu, namun kau masih bisu diam seribu bahasa. Dan hati kecilku bicara baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku, dan semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau penuh. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Seluruh hatiku. Cintaku bertepuk sebelah.